Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladhi asara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ladina amanu wa amilu salihati ila yaumil ma'ud. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah الذي جعل شهر الصيام هي شهر القيام شهر الصدقة المساكين والأيتام شهر تلاوة القرآن على الدوام وهذا شهر يفتح الله فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب النيران هذا شهر تهل الله فيه الأبدان ونور فيه الأكوان ويجري فيه الإحسان فيا معشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله beberapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan maka dengan itu marilah kita selalu bersama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dalam kehidupan ini terutama dalam bulan suci Ramadan nanti sebab dalam bulan Ramadan ini terkandung di dalamnya suatu maghfirah dan barakah serta doa-doa pun dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita memantapkan diri dalam menjalani ibadah puasa nanti dengan penuh pengabdian yang suci sehingga bisa menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Rasulullah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah menjaga tubuhnya dari api neraka. Faya ma'asyal muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-184 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية صدق الله العظيم وهي orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa seperti halnya diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kamu agar kamu sekalian sebagai orang yang bertakwa yaitu dengan beberapa hari yang telah ditentukan maha benar Allah dengan segala firman-Nya maka dengan itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf untuk menjalani puasa selama bulan Ramadan selama tidak ada udzur syar'i yang memperbolehkan tidak puasa sebab masih ada orang yang mengatakan saya tidak puasa karena saya kerja untuk mencari nafkah keluarga hari ini tidak bisa dibenarkan menurut syariat agama Islam sebab puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam maka tetap wajib bagi setiap muslim dan muslimah menjalani puasa Ramadan jika tidak ada udzur yang dimerkar oleh agama seperti masa menstruasi yakni masa haid dan nifas bagi kaum wanita waktu sakit bagi lelaki dan perempuan dan lain-lainnya bepergian yang tidak maksiat yang sudah mencapai dua marhalah oleh karena itu sia-sialah bagi orang muslim yang hidup ini yang meninggalkan puasa karena cuma mencari kehidupan dunia saja betapa ruginya menyesalnya andai kata mereka tahu dan menghayati apa yang terkandung hikmah dan fadilah di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Artinya andai kata umatku tahu, yakni mengerti apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan satu tahun ini menjadi bulan Ramadan. Innal hasanata fihi mujtami'atun wa ath-tha'atu maqbulatun wa ad-da'awatu mustajabatun wa ad-dunubu maghfurun wal jannatu mustaqatul lahum. Artinya, karena kebaikan di dalamnya terkumpul, ketaatan adalah diterima, doa-doa pun dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni, dan surga pun merindukan mereka. Hal ini kalau puasa diisi dengan ibadah murni dan suci seperti sholat dan sholat tarawih dan sholat sunnah, baca Al-Quran, berbuat sedekah, itikaf dan mencari ilmu agama Islam dan pengetahuan umum, bekerja dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama Islam serta pengajian, tidak sebaliknya setiap hari puasa cuma diisi dengan main-mainan yang tiada artinya, tiada dalih mencari atau menanti malam datangnya tiba berbuka. Berbuka puasa kalau begini puasanya itu tiada artinya baginya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal aksu wal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada baginya puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Maka dengan itu timbullah jiwa yang mempunyai rasa belas kasih dan toleransi untuk selalu berbuat sedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang memberi makan orang yang berbuat puasa, ini mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berbuat puasa itu tanpa mengurangi pahalanya yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dengan puasa Ramadan, jiwa bisa dipercaya yang bertanggung jawab dengan penuh pengabdian kepada Allah. Secara realisasinya, dalam waktu puasa, dalam siang hari, umpama kita masuk dalam kamar mandi dengan pintu terkunci, tidak ada seorang pun yang berada di dalamnya melainkan kita sendiri. Dalam kolam penuh air, sedangkan kita waktu itu merasa haus. Andai kata kita minum air itu, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Dengan ketaatan dan kepatuhan kita, walaupun bagaimanapun kita tidak minum karena tidak ada lain, karena takut kepada Allah semata. Allah Maha Tahu atas segalanya. Oleh karena itu, jika hikmah puasa ini kita hayati dan kita resapkan dengan amalia kita setiap hari, maka tidak ada orang curang, orang korupsi dalam jabatannya, walaupun pandai dan lihainya dalam taktik dan permainannya, dia tidak akan menjalankan karena takut kepada Allah, seperti halnya dalam menjalani daripada ibadah puasa. Wa ya masyal muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'ana wa hafidul lisana wa mut'imul ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan." Al-hadis aw kama qol. Artinya surga itu merindukan kepada empat golongan. Satu, orang-orang yang membaca Al-Quran, bacaannya dengan tartil secara sendiri atau bersama-sama, bertadarus atau dalam sholat, dan apalagi dengan memahami artinya dan menjalankan isinya. Kedua, orang yang menjaga lidahnya, yang tidak bicara dengan bicara yang tidak baik kecuali bicara benar dan baik, tidak mengumpat orang, ngerasani orang lain, tidak mengadu domba, tidak menjelek-jelekkan orang lain yang akibatnya menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Ketiga orang yang memberi makan orang yang lapar, yakni dia ahli sedekah secara ikhlas. Keempat orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Maka dengan itu marilah kita isi bulan Ramadan nanti menurut konsep hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain disampaikan Rasulullah di samping ibadah dan sedekah, Rasulullah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy." Artinya siapa yang datangi majelis taklim dalam bulan Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap langkah seperti ibadah satu tahun dan akan bersamaku di dalam aras. Man barra biwalidayhi fi Ramadan yanalu nadarallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam bulan Ramadan, atau selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka ia akan memperoleh kehadirat Allah dengan penuh rahmah, dan aku membimbing di dalam surga. Sekianlah khutbah yang sesingkat ini, semoga ibadah kita diterami oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa kita, keluarga kita, masyarakat kita selalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala bencana, diberi barakah, diberi rukun keluarga kita, diberikan rahmat dan rizki yang manfaat untuk bekal ibadah dan sedekah. Mudah-mudahan kita meninggal bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiru fa ya fawsal mustaghfirin wa ya najjat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil mahmudi ala al-ba'sa'i wa dharra المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نوازل الغمى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلاة دائمة بلا انقطاع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي وعن السادة الكرام وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن ولده من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك في الجنة إنك أولو الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسك الهدى والتقى والعفاف لنا والاستقامة. اهتم لنا بحسن الخاتمة فاهتم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا وإنك مقصودنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل متقينا إماما. اللهم اجعل اولادنا وقاربنا وزوجنا وتلاميذنا من اهل الخير والعلم ولا تجعلناهم من اهل الدر والشر. اللهم يا غني يا حميد يا مدير يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك من سواك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والبكشاء والمحن مع ظهر وبطن من بلدنا هذا من اندونيسيا ومن دنسين عامه يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي